sayang, dalam dada ada cinta, dalam hidup ada cinta. Tiap langkah, tiap denyut selalu ku dalam perasaanmu sayang. Langkah apapun walau jarak semakin jauh, dalam cinta tiada peduli ku akan menganggap suatu yang gila. Terima kasih.